Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah taala, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala, para pendengar Radio Ridul Jannah di mana seberada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama adalah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat keimanan, keislaman, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di masjid yang mulia ini, yaitu di Masjid Aisyah, di pembahasan kitab Sohari Bohari dalam kajian ataupun waktu Aroma Senja di MGI TV. Kita masih dalam pembahasan tentang kitabul wudu, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Tapi pada kesempatan sore hari ini kita masih berbicara seputar air kencing. Jadi masih berkisar pembahasan air kencing. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas satu hadis yang sangat mulia, bahwa tidak memperhatikan air kencing dan tidak memperhatikan aurat ketika qadha hajat itu termasuk bagian dari dosa besar, sehingga kita tidak boleh bersikap lalai. Pada kesempatan sore hari ini Imam Bukhari mengetengahkan hadis dengan beberapa redaksi dari sahabat Abu Hurairah tentang kisah seseorang yang dikenal dengan A'rab. A'rab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Arab Baduy, yang dikisahkan orang ini kencing di masjid. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, sebelum kita membacakan hadisnya, mungkin kita akan sebutkan dulu ini A'rab, kemudian kencing di masjid, kemudian sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi A'rab, Arab Badui yang kencing di masjid, dan sikap para sahabat ketika mengingkari Arab Badui yang kencing di masjid. Jadi di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, A'rab, kencing di masjid. Ini kedua, A'rab, kencing di masjid. Kemudian dari kejadian ini ada 2 sikap yang berbeda. Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menegur orang tersebut. Dan sikap para sahabat ketika menegur orang tersebut. Hadisnya sebagai berikut. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babu tarku an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi al-a'rabi hatta faragha min baulihi fil masjidi. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Musa ibnu Ismail Abu Salamah At-Tubudaki. Qala hadatsana Hammam. Ini Hammam ibnu Munabbih. Hammam ibnu Rashid, maaf. Bukan Hammam ibnu Munabbih. Qala akhbarana Ishaq an Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a a'rabiyan yabulu fil masjidi. Bahwa Nabi sallallahu melihat a'rab kencing di masjid. Faqala da'u. Maka Nabi sallallahu berkata, biarkan dia. Jadi Nabi SAW membiarkan Arab Badui itu untuk menyelesaikan kencingnya. Jadi dibiarkan terlebih dahulu. Hatta idza faragha da'a bima'in. Sehingga tatkala selesai dari kencingnya, da'a bima'in, maka Nabi SAW meminta satu ember air. Fasabbahu alaihi, lalu menuangkan air itu ke tempat kencing Arab Badui itu. Tempat yang dikencing itu dituangkan air ke situ. Ini pada redaksi yang pertama. Di hadis berikutnya Imam Bukhari menyebutkan, babu sabbil ma'i alal bauli fil masjidi. Bab menuangkan air ke tempat kencing atau ke bekas kencing. Fil masjidi, di masjid. Qala Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Abul Yaman. Qala akhbarana Syu'aib an Zuhri. Qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qama a'rabi tabala fil masjidi fatana walahu nas faqala lahum Nabi sallam da'u wahariku ala baulihi sajlan min ma'in aw danuban min ma'in fa inna mabu'istum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Itu hadis yang ke-220. Hadis yang kedua, Imam Bukhari membawakan judul bab menuangkan air di tempat bekas kencing di masjid. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah masih, tapi dengan riwayat yang berbeda, artinya dengan sanad yang berbeda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qama a'rabi, artinya orang A'rab ini berdiri. Dimungkinkan tadinya udah duduk gitu. Babala fil masjidi, lalu orang ini kencing di masjid. Patana walahun nas, maka orang-orang menghardiknya, artinya dengan ucapan, dengan ucapan. Waqala Nabi, waqala lahum an-nabi sallam, lalu Nabi sallam berkata kepada para sahabat, da'uhu, biarkan dulu dia. Jadi Nabi sallam melarang para sahabat menegurnya, biarkan dulu. Wahariku ala baulihi sajlan min ma'in aw danuban min ma'in, tuangkanlah satu ember air ke tempat kencingnya. Jadi Nabi sallam menyuruh para sahabat untuk membawa satu ember air atau bezana yang berisi air, lalu menyuruh untuk dituangkan ke tempat kencingnya. Lalu beliau berkata, fa inna mabu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kata beliau, aku, sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan. Artinya kalian berdakwah dengan membawakan kemudahan, dan kalian tidak diutus dengan membawa kesulitan. Nah, ini pada redaksi yang kedua. Pada redaksi yang ketiga, Imam Bukhari membawakan judul bab yuhariku ma alal baul. Qala hadatsana Khalid ibnu, qala hadatsana Khalid, qala hadatsana Sulaiman an Yahya ibn Sa'id, qala sami'tu Anas ibn Malik qala ja'a a'rabi fabala ta'atul masjidi fajazarahun nas panahahum an-nabi sallam falama qada baulahu amara nabi sallam binadu bidanubin min ma'in fa uhriqa alaih. Bab menuangkan air ke tempat kencing. Jadi menuangkan air ke tempat kencing. Imam Bukhari dalam riwayat ini meriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ja'a a'rabi. Ya. Berarti di sini muncul, tiba-tiba muncul orang A'rab, Arab Baduy. Fabala fi ta'ibatul masjidi. Lalu ia kencing ya, di bagian ujung masjid, ya, di pinggir masjid. Tapi masih di dalam masjid maksudnya. Fajazarahun nas, lalu orang menghardiknya, menegur dengan teguran yang keras. Jadi menegur dengan teguran yang keras. Panahahum an-nabi sallam, lalu Nabi sallam melarang para sahabat. Jadi melarang apa yang dilakukan oleh para sahabat. Falamma qada baulahu, tatkala Arab Badui tersebut telah selesai kencingnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in, maka Nabi sallallahu memerintahkan untuk menghadirkan, untuk mendatangkan satu bezana berisi air. Fa uhriqa alaihi, lalu dituangkan ke tempat kencingnya gitu. Nah, ini hadis tentang kisah Arab Baduy yang kencing di masjid. Jadi Arab Baduy yang kencing di masjid. Bahkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, berarti dari dua jalan, yaitu dari jalan Abu Hurairah dan Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Kedua sahabat ini menceritakan kisah. Ya. Kisahnya adalah A'rab. Siapa sih A'rab? Yani man sakana fil badiyah. Jadi, yaitu orang yang hidup di lembah-lembah. Artinya berada di pedalaman-pedalaman, A'rab. Kalau di kita mungkin juga dikenal dengan orang nomaden. Jadi biasanya A'rab ini juga hidupnya di tenda-tenda gitu ya. Atau mungkin di batu-batu gitu ya. Dan A'rab itu memiliki kekhususan dari sikap, yaitu jafaf, keras. Jadi punya interaksi keras, punya sikap keras, jafaf. Kemudian kilatul muamalah ma'annas, yaitu sedikit sekali interaksi dengan manusia. Jadi kurang komunikatif, tidak punya interaksi, punya sikap jafab, keras. Ya, karena tabiat mungkin berada di lembah, panas, kemudian jarang berinteraksi satu dengan yang lain. Sehingga memiliki tentunya kebiasaan berbeda, ada tata krama yang tentunya berbeda. Dan di sini memberikan satu faidah bahwa dalam kehidupan manusia kita menunjukkan bahwa orang yang lebih banyak interaksi itu umumnya lebih baik cara bersosialnya gitu. Jadi orang yang lebih banyak berinteraksi dengan orang lain itu akan lebih baik hubungan sosialnya, kemampuan berbicara, kemampuan bersikap, kemampuan bertindak, kemampuan berbuat. Oleh sebab itu, sekolah hari ini ya, yang didengungkan oleh Menteri Pendidikan yang semi gagal gitu ya, pelajaran online itu walaupun bagaimana itu tidak membuahkan pendidikan, pelajaran online ini gitu ya. Kalau sekedar informasi sampai mungkin aja gitu. Tapi pendidikan itu butuh interaksi hidup gitu. Jadi pendidikan ini butuh interaksi hidup. Oleh sebab itu, kelebihan dan kekurangan dunia informasi, dunia digital, orang memang mampu belajar dengan dunia digital. Tetapi orang yang belajar dengan dunia digital saja itu biasanya tata kramanya tidak ada gitu kan. Tidak ada undak-unduh gitu ya. Sehingga mungkin Menteri Pendidikan ini juga salah satunya kurang interaksi dengan orang gitu kan. Sehingga dalam sikapnya juga terbukti gitu kan. Di dalam sikapnya terbukti gitu. Tidak menyapa orang yang lebih tua, tidak menyapa orang yang lebih punya sejarah gitu kan. Maka demikian juga kita itu. Demikian juga antum itu. Bahwa orang yang mampu bersosial dan banyak interaksi itu akan lebih mampu bagaimana berbicara. Bagaimana bisa mengetahui tentang orang lain itu. Maka di sini kita lihat A'rab. Tabiahnya keras. Tata keramanya kurang. Ya kencing di masjid kan gitu. Ja'arab. Tabala fi ta'ifatil masjidi. Di redaksi lain kencing. Lalu siapa A'rab ini? Apakah muslim atau kafir gitu? Para ulama merujukkan muslim. Hanya para ulama berbeda pendapat siapa A'rab yang dimaksud di sini. Qala ba'du al-ulama min ahli tarikh annahu Aqra ibnu Habis. Wa qala ba'du ulama annahu huwa rais min ru'us khawarij wa huwa dul al-Huwaisirah. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang siapa A'rab ini gitu. Siapa sih sampai dia kencing di masjid gitu ya. A'rab ini. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan muslim. Tapi yang rajih adalah muslim. Lalu siapa? Sebagian ahli tarikh mengatakan beliau adalah Al-Aqra ibn Habis. Sebagian para ulama mengatakan dia adalah salah satu tokoh di antara tokoh Khawarij, yaitu orang yang berkata kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Yaitu Dhul Huwaisirah, yaitu tokoh di antara tokoh orang Khawarij yang berkata kepada Nabi SAW, "Adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil." Dan orang ini yang hampir saja ditebas batang lehernya oleh Umar. Kata Umar, "Idzan li ya Rasulullah an adriba unuku hadzal munafiq." Wahai baginda Rasulullah, izinkan aku untuk menebas batang leher orang ini, orang munafik. Karena telah bersikap buruk kepada Nabi Rasulullah. Orang ini menganggap Nabi SAW tidak berbuat adil. Tetapi bukan sesuatu yang paling penting untuk memilih dan menguatkan siapa yang sebenarnya A'rab ini. Gitu. Karena tidak begitu urgen tentang namanya. Maka dalam kisah ini A'rab, jadi Arab Baduy, Arab pedalaman, kencing di masjid. Tentunya kita sebagai muslim tahu kencing di masjid sebuah perbuatan yang dianggap dosa gitu ya. Bahkan dalam bahasa kita dikatakan ya memang kurang ajar gitu ya kalau orang kencing di masjid gitu. Ya, bayangkan kalau sekarang ada orang kencing di masjid gitu ya. Mungkin dipukulin sama satu kampung gitu ya, pasti itu. Pasti dianggap ini pelecehan gitu kan. Dianggap ini penistaan apa? Agama kalau ada orang kencing di masjid, dianggap penistaan agama itu mesti seperti itu. Lalu ketika Nabi Hasan dan para sahabat melihat A'rab ini kencing di masjid, maka terjadi perbedaan sikap, cara menegur kemungkaran ini. Ya, sepakat bahwa kencing di masjid kemungkaran. Maka disebutkan dalam riwayat Anas tadi, fazajarahu nas. Wa qala fi ba riwayah mah. Yang jelas para sahabat menghardiknya, memburuknya dengan pengingkaran yang keras. Lalu Nabi SAW bersabda, da'ung hatta yakdi bawalahu. Biarkan dia kencing sehingga, jadi biarkan dia sehingga ia selesai kencingnya. Jadi biarkan dia sehingga selesai kencingnya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada dua belah pihak. Ini tidak ada dalam riwayat Bukhari sebagiannya. Beliau berkata kepada para sahabat yang tadi sedikit keras pengingkarannya, bahkan menghardiknya seolah-olah juga akan membunuhnya. Maka Nabi Hasan berkata kepada sejumlah para sahabat, menegur mereka, innama buistum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kata beliau kepada para sahabat, sesungguhnya kalian diutus dengan membawa kemudahan dan tidak diutus dengan membawa kesulitan. Ya, kalau dalam riwayat yang lain dengan kisah yang lain, salah satunya ketika ada sahabat yang memanjangkan sholatnya sehingga ada yang muparokoh dari sholat, maka Nabi SAW mengatakan, inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lain lari dari agama karena keras sikapnya. Gitu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Arab Badui ini. Beliau mengedukasi Arab Badui. Tidak berkata begini, dasar kamu Arab Badui, tidak ngerti agama, kencing di masjid. Nah, Nabi SAW tidak berkata itu, tetapi beliau mengatakan, inna hadal masjida la yasluhu fihi an-najasatu walal qadaratu wa innama fihi adzikru wassalatu wa ta'lim. Beliau berkata kepada Arab Badui ini, wahai pulan, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk najis, untuk kotoran. Tapi masjid adalah untuk zikir, untuk sholat, untuk ta'lim. Lalu Arab Badui ini berkata, setelah Nabi SAW menyampaikan ini, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Maka Arab Badui ini berkata, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, dan jangan engkau merahmati selain kami. Para sahabat yang keras-keras kencang tadi, jangan dirahmati, katanya. Jadi yang galak-galak jangan dirahmati. Jadi dia berdoa kepada Allah untuk merahmatinya dan merahmati Nabi SAW yang lembut sikapnya. Hadis ini hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia. Jadi di Imam Bukhari meriwayatkan dalam dua riwayat, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dengan tiga potongan hadis ya. Nomor hadis 219, hadis 220, hadis 221. Jadi beliau menyebutkan dalam 3 hadis. Nah, pada hadis ini banyak pelajaran yang berharga buat kita. Pelajaran yang pertama, yang utama, yang paling pokok adalah fihi dalilun ala najasati bauli Adam. Hadis ini menjelaskan tentang najisnya kencing manusia. Wahada bil ijma, dan ini adalah ijma bahwa kencing manusia adalah najis. Jadi kencing manusia adalah najis dan itu ijma. Ijma. Kecuali ada perbedaan nanti tentang baulul gulam alladhi lam ya'kuli ta'am. Kecuali nanti akan disebutkan dalam bab berikutnya tentang kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan kecuali ASI. Maka riwayat dari Imam Abi Hanifah bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan kecuali ASI itu tidak najis. Tapi ini kaul dhaif, kaul yang lemah. Tetap pendapat yang kuat, semua kencing manusia, baik dewasa atau anak kecil, baik anak kecil yang telah makan selain ASI ataupun yang makannya ASI saja, maka semuanya adalah najis. Itu pendapat yang kuat. Jadi hadis ini menunjukkan tentang najisnya kencing manusia. Yang kedua, pada hadis ini menunjukkan bahwa sucinya tanah. Yani fihi dalilun ala taharatul ardi idza tanah jasad bisabbil ma'i alaiha wala yushtaratu hafruha. Hadis ini sebagai dalil tentang sucinya tanah. Apabila terkena kencing, maka cukup untuk menuangkan air ke tempat kencing itu. Jadi kalau tanah terkena kencing, maka untuk mensucikannya cukup dengan menuangkan air ke tempat kencing itu. Dan tidak disyaratkan harus digali terlebih dahulu. Baik tanah itu tanah yang apa namanya, tanah yang keras atau tanahnya yang gembur gitu. Tanah yang gembur. Dan tidak disyaratkan harus untuk menggalinya. Adapun riwayat yang menunjukkan harus digali dulu dan diambil dulu tanahnya, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif sekali, bahkan dikatakan hadis yang mungkar. Itu hadis yang berbunyi hudu ma bala alaihi min turabin wa alquh. Jadi dikatakan ambil dulu tanahnya, kemudian dibuang tanahnya. Maka hadisnya hadis lemah, hadis dhaif, hadis lemah sekali, hadisnya adalah mungkar. Pendapat yang benar cukup untuk menuangkan air saja. Jadi cukup untuk menuangkan air saja. Waqad istadala bihadzal hadis inda katsirin minal ulama yani al-fuqaha izalatun najasah bil mukasarah. yani bil mukatsaratil ma, bahwa di dalam hadis ini dijadikan sebagai dalil bahwa salah satu cara menghilangkan najis apabila najisnya bentuk air gitu, maka dengan cara memperbanyak air itu sehingga mengalahkan jumlah najisnya, sehingga mengalahkan jumlah najisnya, jadi mengalahkan jumlah najisnya ataupun sifat dari najisnya sehingga sifat najisnya tidak ada, yaitu rasa, bau, warna. Karena dalam kaidah usul pun al-hukmu yaduru ma'alillati wujudan wa adaman. Jumhur ulama dengan hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh atau tidak bisa menghilangkan najis kecuali dengan air. Kecuali dengan air. Ini pendapat jumhur. Kata mereka tidak mungkin hilang najis seperti dengan lamanya sehingga tidak ada airnya, atau dengan sebab rih, atau dengan sebab matahari. Jadi matahari, atau dengan sebab angin, atau dengan lamanya sehingga airnya tidak ada. Tetapi pendalilan ini tidak kuat bahwa apabila najis, contohnya najis air kencing tadi ke tanah, tapi dengan sebab lamanya, maka najis ini udah tidak ada lagi. Atau dengan sebab terik matahari, atau dengan sebab angin berhembus sehingga tidak ada, maka yang benar najis tidak ada dan dihukumi tidak ada, kecuali najis yang ada ainnya, najis yang ada zatnya, maka tidak bisa dikatakan najis itu tiada sehingga zatnya tidak ada, sehingga zatnya tidak ada. Adapun seperti tadi dalam bentuk air yang tidak kelihatan lagi, ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampunan. Untuk membangun sebuah impian, membutuhkan pertimbangan dan perhitungan. Cerdas, tepat, cepat, dan juga hemat. Dulu saya pernah gagal untuk mewujudkannya, tapi kali ini saya tidak khawatir. Baja ringan produksi PT Cilegon Steel hadir memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan sesuai keinginan Anda. Untuk kualitasnya, sudah pasti memenuhi standar nasional Indonesia. Sekarang untuk mendapatkan produk Cilegon Steel, tidak hanya di Mega Baja Outlet, Anda bisa mendapatkan di setiap konstruksi store di seluruh Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi langsung salesman kami yang siap melayani kebutuhan di konstruksi store terdekat di kota Anda. Dan jangan lupa, orang cerdas pilih baja ringan yang SNI. Kusisipkan kepingan harta untuk sebuah perjalanan, untuk memenuhi panggilan agung ke Baitullah. Waktu ke waktu, ku tahan kerinduan ini dalam sujudku. Tak sabar rasanya berucap doa di hadapanmu. Aku menjawab panggilanmu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu. Wujudkan harapan dan lepaskan kerinduan ke Baitullah bersama MGI Travel. Siap melayani kebutuhan umroh Anda mulai dari keberangkatan, panduan di tempat tujuan, sampai kembali ke tanah air. Dapatkan program Mega Umroh, spesial umroh bersama Asatid MGI TV. Satu kali dalam setahun, umroh itikaf Ramadan selama 15 hari, umroh liburan akhir tahun, umroh reguler, dan umroh eksklusif keluarga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 085-6106-028 atau kunjungi Graha MGI Lantai 1 Jalan Caman Raya Nomor 50E Jati Bening Bekasi. Bersama MGI Travel, wujudkan harapan, lepaskan kerinduan ke Baitullah. Segarkan hati dengan percikan embun di pagi hari. Motivasi diri untuk menjalani hidup lebih baik secara syar'i. Simak acaranya setiap hari, Senin dan Kamis. Live dari studio MGI TV dan radio Riyadul Jannah 104,5 FM di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh BCA Tugu Raja Cihideung, Kota Tasikmalaya. Untuk Sabtu dan Ahad, on air by taping. Ikuti terus kajiannya setiap hari, pukul 5 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Segarkan hati dengan percikan embun pagi. MGI TV, medianya umat Islam. Dalam setiap komunitas, artinya dalam setiap perkampungan, harus ada masjid. Dan untuk membersihkannya, katanya. Artinya menjaga kebersihannya. Jadi masjid itu dijaga kebersihannya. Nabi SAW menganjurkan untuk membangun masjid dalam setiap perkampungan. Jadi kalau ada perkampungan harus ada masjid. Bahkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW itu apabila akan mengepung satu daerah, itu ditangguhkan dengan suara azannya. Kalau mendengar suara azan di waktu subuh, maka tidak jadi mengepungnya. Jika tidak terdengar suara azan, maka Nabi SAW mengepungnya kampung itu. Karena menunjukkan kampung itu tidak ada syiar Islamnya. Jadi ini salah satu poin yang penting, kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan apa? Masjid. Dan ini berdasarkan apa hadis ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ala anna taharatal mahali salat syartun lisihati salat. Hadis ini pun dijadikan dalil bahwa sucinya tempat salat sebagai syarat sahnya salat. Jadi sucinya tempat salat sebagai syarat sahnya apa? Salat. Karena toharoh itu di dalam ibadah salat terbagi kepada dua. Toharotu minal hadas wa toharotu minan najasat. Bersuci ketika salat itu mesti dua poin bergabung. Suci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis. Ini mencakup tiga poin. toharatul badan, toharatul saub, toharatul makan. Suci badan kita dari najis, suci pakaian kita dari najis, dan suci tempat sholat kita dari najis. Itu persyaratan sahnya sholat dari sisi apa? Toharoh. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwa tempat sholat mesti apa? Suci. Jadi tempat sholat adalah mesti suci. Ini berkaitan dengan hukum air kencing. Kemudian pada hadis ini ada satu pelajaran yang sangat agung. Fi qawaid wa dawabit dakwah wal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Di dalam hadis ini terdapat satu pembelajaran, satu istimbat yang agung berkaitan dengan kaidah-kaidah berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kaidah dalam berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang menjadi pelajaran sangat agung tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan kaidah berdakwah di dalam hadis ini? Yang pertama, al aslu fil dakwah ala rifqi wal lin. Hukum asal dalam berdakwah itu lemah lembut gitu. Jadi hukum asal dalam berdakwah adalah lemah lembut. Itu pokoknya gitu. Wa yashra'u siddah fi mawdhi'iha. Tapi juga disyariatkan bersikap keras pada tempatnya gitu. Pada tempatnya. Dan pada hadis ini menunjukkan apa? Arifku bita'limil jahil. Hadis ini juga menjelaskan tentang sikap lemah lembut dalam menyikapi orang yang bodoh gitu. Orang yang awam. Lihat kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Baduy kencing di masjid. Para sahabat punya giroh, semangat, dan tentunya di situ juga al-mubadarah fi inkaril mungkar, bersegera dalam mengingkari kemungkaran itu satu kebaikan. Para sahabat dengan begitu cepat menghardik para Baduy ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'u, biarkan dulu katanya. Biarkan dulu. Sehingga selesai kencingnya. Ya. Sehingga hadis ini dijadikan satu kaidah yang sangat agung dalam kaidah agama kita, yaitu apa? Dua kaidah penting. Dar'ul mafasid muqaddamun al-jalbil masoleh. Jadi menolak kemadorotan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat gitu. Yang kedua, itu kaidah dab'u a'bami dararaini bihtimali akhafihima. Jadi kalau ada dua madarat, maka harus dipilih madarat yang paling ringan. Gitu. Ini kaidah dalam hidup ya. Hatta urusan dunia, orang yang cerdas pasti punya sikap yang cerdas. Jadi memilih kalau ada dua madarat, maka pilihlah yang bahayanya lebih ringan. Sekarang kita lihat kenapa Nabi SAW menangguhkan pemberhentian orang itu dari kencingnya. Dibiarkan kencing dulu di masjid. Padahal kencing di masjid ya terlarang, tapi dibiarkan dulu. Karena Nabi SAW ingin rahmat kepada Arab Badui itu, rahmat juga kepada para sahabat. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, juga ingin menolak madarat. Madarat untuk Arab Badui dan madarat untuk sahabat. Gimana? Kita lihat. Kita juga akan merasakan. Orang lagi pangseng, bahasa Sunda ya, ingin kencing, diberhentikan pasti sakit itu. Karena tentunya Arab Badui itu tidak mungkin sengaja kencing kecuali dia udah sangat ingin apa? Kencing. Maka secara kesehatan apabila orang yang sangat ingin kencing diberhentikan langsung, itu memadorotkan dia dari sisi kesehatan. Maka Nabi SAW rahmat kepada orang itu, biarkan selesai apa? Kencingnya dulu. Dari sisi yang lain, kalau orang lagi kencing dikagetin, maka kencingnya akan kena ke badannya, kencingnya akan kena ke kainnya, kemudian kencingnya akan kemana-mana juga, gitu kan? Sehingga akan memberatkan para sahabat juga, tidak cukup hanya dengan satu ember air. Kalau banyak tempat yang dikencinginya, memerlukan beberapa apa? Ember air. Nah, ini kaidahnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya memiliki pandangan yang luas, sebab para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, ada filosof ya dalam cara memandang. Ada model katak, model kodok gitu. Gimana? Kalau kodok itu biasanya badannya ke barat tapi matanya ke timur. Gambaran orang yang tidak pernah fokus gitu. Itu seperti kodok gitu. Jadi kalau ada orang berdakwah, ada orang kerja, ada di situ tapi pikirannya kemana-mana, maka itu filosof kodok gitu. Yang kedua, gambaran seekor kuda Delman yang matanya dikasih kacamata. Dia fokus ke depan cuma satu gitu. Tidak berpikir apa-apa lagi gitu. Cuma satu fokus saja gitu. Gambaran yang ketiga adalah seperti seekor kerbau yang dia berbuat kalau ditarik, yang dia berbuat kalau dicepret gitu. Dia taklid kemana-mana. Kalau kita sebagai manusia, itu berpikir itu dari berbagai sisi. Berpikir itu dari berbagai ufuk, dari berbagai sisi. Sehingga ketika melakukan sesuatu, tidak hanya berpikir satu titik, tapi melihat sisi lain. Tadi Nabi SAW betul mengingkari baik. Tapi menangguhkan lebih baik gitu, di saat itu. Kenapa? Tadi, kalau orang lagi kencing diberhentikan akan sakit. Kalau orang lagi kencing dikagetkan, dihardik, maka akan menyebabkan cengkijingnya kemana-mana. Dan madarat akan lebih besar. Kenapa? Tempat yang harus dibersihkan jadi banyak. Kemudian, jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara kaidah di dalam syariat, dalam sebuah interaksi perbuatan kita, itu dalam bahasa saya sering catat dengan tinta emas ya. Para bapak, para ibu, hatta berbuat di rumah, apa saja itu. Kalau kita akan melakukan satu perbuatan A, B, C, maka kita berbicara tentang ma'alat. Ma'alat itu apa? Kalau kita melakukan ini, akan terjadi apa? Gitu. Jadi jangan fokus, yang penting saya lakukan. Tapi buah dari perbuatan kita akan apa? Maka Nabi SAW itu berbicara tentang buah setelahnya. Gitu. Jadi kita kalau dalam berbuat harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi dari apa yang kita perbuat. Itu orang yang cerdas. Orang yang penuh hikmah ketika melakukan satu perbuatan adalah berbicara setelah perbuatan kita. Coba lihat. Nabi SAW ketika menangguhkan pengingkaran, itu sudah diukur. Dan sudah menerawang apa yang terjadi dari sisi tadi. Dan kita dapat membuktikan ujung dari cerita itu. Ketika si Arab Badui itu berkata, dengan mengatakan apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan. Wala tarham ma'ani wala tarham ma'ana ahada. Di mana si Arab Badui itu berkata, ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad yang bersikap lemah lembut. Sehingga keluar doa. Dan jangan dirahmati selain kami. Yang galak-galak tadi jangan dirahmati. Yang bersikap keras jangan. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini satu hikmah yang sangat agung. Satu pelajaran yang sangat agung. Bagaimana kita berdakwah, beramar ma'ruf, nahi mungkar. Dan mengingkari satu kemungkaran. Para ulama kita menyebutkan kaidah yang ma'ruf bahwa mengingkari kemungkaran itu ada 4 tahapan. Jadi kalau para bapak, para ibu, pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melihat kemungkaran. Sepakat bahwa kita wajib mengingkari kemungkaran. Tapi tahapan mengingkari kemungkaran ada 4 tahapan. Yang pertama, jika kita melihat kemungkaran dan kita punya kudrah untuk mengingkari kemungkaran dan akan hilang kemungkaran itu, maka wajib kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Jadi kalau kita datang mengingkarinya, kalau kita datang menegurnya, akan berhenti kemungkaran itu. Maka wajib atas kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Yang kedua, jika dengan datangnya terhadap orang yang melakukan pengungkaran, lalu kita mengingkarinya, akan mengurangi derajat kemungkaran, maka wajib atas kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kemudian kita ingkari, dan kita memprediksi akan mengurangi kemungkaran yang ada, maka lakukanlah pengingkaran itu. Tahapan yang ketiga, kalau ada satu kemungkaran, kita ingkari, datang kemungkaran yang sama derajatnya. Maka kata para ulama, makomnya makom tawakuf. Makomnya, makom kita berhenti, pikir-pikir dengan dalam. Tahapan yang keempat, Kalau ada kemungkaran lalu diingkari oleh kita, datang kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang pertama, maka dilarang bagi kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Haram hukumnya. Wajib diam untuk tidak mengingkari kemungkaran. Karena tujuan dari pengingkaran itu hilangnya kemungkaran atau semakin berkurangnya apa? Kemungkaran. Kalau datang kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang pertama, maka dilarang bagi kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Ya. Maka itulah dikatakan menolak, ya, mendorot yang lebih besar dengan memilih mendorot yang lebih ringan. Jadi dengan memilih mendorot yang lebih ringan. Ya. Dari kaidah ini memang berdakwah itu perlu ilmu. Berdakwah itu perlu dengan hikmah. Berdakwah itu perlu dengan kearifan. Dan itu salah satu bagian syarat terpenting dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian terakhir, ya, dari hadis yang mulia ini, sebelum kita membuka pertanyaan, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ya, para ulama kita mengatakan himmah atau yang dinamakan hamasah atifiyah la tajuzu an yataqaddama alal ilmi. Seyogianya bagi setiap kita ahli sunnah secara khusus bahwa semangat tidak boleh mendahului ilmu. Motivasi, giroh, semangat, ya, itu tidak boleh mendahului ilmu. Karena kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hikmah dalam pelajaran tadi itu menunjukkan itu. Bahwa giroh, hamasah, atifiyah itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi semangat, giroh itu akan mendatangkan kebaikan apabila dibimbing dengan ilmu. Ya. Sebagaimana dalam sebuah kisah yang mulia ini. Barangkali sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini, dan kita memberikan waktu untuk beberapa pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan, ilmu yang sangat bermanfaat tentunya, faidah-faidah ini telah disampaikan oleh Ustaz dari sebuah hadis pembahasan kita di sore hari ini dari kitab Sahih Bukhari yang berkenaan dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Baik sahabat Kemah Islam dan juga tentunya jamaah kajian Masjid Aisyah Bantarsari Kota Tasikmalaya, di kesempatan sore hari ini kami persilahkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya dalam segmen tanya jawab, bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811 2425255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811 2425255. Dan juga tentunya terkhusus untuk jamaah di Masjid Aisyah dan juga terkhusus untuk ikhwan, bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui lisan, dan kami persilahkan terlebih dahulu untuk pertanyaan melalui secara langsung. Secara lisan kami pertanyaan, kami persilahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan secara langsung, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari akhwat yang ditulis dengan secari kertas. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana jika kita tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa tempat yang kita gunakan sholat ternyata ada kencing atau najisnya, Ustadz? Seperti kencing kucing ataupun anak kecil. Nah. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kita sholat tidak tahu ada kencingnya. Artinya tempat kita sholat tidak tahu ada kencingnya. Nah, ini terbagi kepada dua. Kalau orang itu tahu setelah dia sholat, maka pendapat yang rajih tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Kalau udah salam baru tahu bahwa di tempat tersebut ada najisnya, maka tidak wajib untuk mengulanginya. Tapi apabila seseorang tahu ketika dalam waktu sholat, ketika dia sholat tahu, ingat bahwa tadi di sini kencing anak saya, maka dia wajib untuk bergeser ke tempat yang tidak ada najisnya dan tidak wajib untuk mengulangi sholat yang sebelum. Jadi kalau sholat asar 4 rakaat, pada rakaat yang kedua baru tahu, baru ingat di situ ada najis, maka dia wajib untuk bergeser ke tempat yang tidak ada najisnya. Dalil yang menunjukkan terhadap kaidah ini, bahwa Nabi SAW satu ketika beliau sholat dengan menggunakan kedua sandalnya. Jadi Nabi SAW pernah sholat dengan menggunakan kedua sandalnya. Lalu beliau ingat dalam sholatnya itu, atau maaf bukan ingat, tetapi diingatkan oleh malaikat Jibril bahwa dalam sendalnya itu ada najis. Maka Nabi SAW buka sendalnya, melempar sendalnya. Lalu para sahabat juga ikut-ikutan melempar sendalnya. Tatkala selesai sholat, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kenapa kalian membuka sendal-sendal kalian? Maka mereka mengatakan, ya, hanya karena kami melihat engkau melakukan ini, maka kami pun melakukannya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak demikian. Aku membuka sendalku, melepas sendalku, karena malaikat Jibril mengasih tahu bahwa pada sendalku ada najis. Jadi di dalam hadis ini, jadikan dalil bahwa kalau orang itu sholat di tempat yang ternyata ada najisnya, kemudian setelah salam dia ingat atau tahu di situ ada najisnya, maka bagi dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Dan apabila dia ingat di pertengahan sholat, baru ingat di situ ada najis, maka dia perlu berpindah dari tempat yang najis ke tempat yang tidak najis, tetapi tidak wajib mengulangi yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan untuk jawabannya. Semoga menjadi kejelasan dan menjadi jawaban untuk penanya kita dari akhwat. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, bismillah. Ustadz, di beberapa toilet yang ditemukan di tempat peristirahatan di jalan tol, ada yang menggunakan ember yang hampir sama tingginya dengan WC atau kloset Ustadz. Nah, bagaimana dengan hukum cipratan air kencing yang juga masuk ke dalam ember tersebut Ustadz? Jazakumullah khair. Ya tentunya jangan dicipratkan air kencing ke ember gitu. Wajib atas kita untuk menjaganya. Wajib atas kita untuk menjaga itu apa? Semua gitu. Jadi tidak boleh gitu kencing sembarangan, karena terancam dengan hadis yang kemarin gitu ya. Yaitu Nabi SAW mengatakan salah satu yang menyebabkan seseorang itu diadab di kuburan itu tidak bersuci dari air kencingnya atau sembarangan kencing, ya, sembarangan kencing. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau kencingnya tidak merubah bau dan tidak merubah warna dan tidak merubah, ya, dari sisi sifat air itu, maka tetap air dalam keadaan suci. Jadi tetap air dalam keadaan suci, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk satu jawaban kembali dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Baik, sudah ada Ustaz yang siap bertanya, kami ya. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya terkait orang yang memiliki penyakit kotor seperti nanah atau borok, bagaimana status hukum wudunya Ustaz? Ya. Syukran jazakumullah khairan. Oh, nanti akan ada hadis di bab berikutnya dan itu akan lebih terperinci, yaitu berbicara tentang darah. Darah. Apakah nanah atau yang semisal itu dalam bahasa Arab syariat dinamakan al-quruh. Yang rajih wallahu taala alam bahwa darah atau nanah itu tidak najis. Bahwa darah atau nanah itu tidak najis. Perinciannya akan datang di hadis berikutnya. Mungkin sekitar dua bab berikutnya itu akan ada pembahasan tentang darah dan semisalnya insyaallah. Baik, jazakumullah khair Ustaz dan semoga nanti terjawab pertanyaannya ketika kita sudah masuk dalam bahasan pertanyaan tadi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pesan singkat atau mungkin kita terlebih dahulu mempersilahkan kembali untuk jamaah yang ingin bertanya pada tema bahasan kita sore hari ini. Baik, tidak ada, kita bacakan kembali Ustaz. Bismillah Ustaz, tadi disampaikan jika sedikitnya satu kampung untuk adanya atau mendirikan masjid, bagaimana sebaliknya yang terjadi saat ini Ustaz di kampung-kampung yang mendirikan masjid hampir berdekatan, apakah hal ini yang bisa menjadi penyebab tidak menyatunya jamaah kaum muslimin Ustaz? Jazakumullah khair dari hamba Allah Ustaz. Ya, masjid seyogianya satu kampung adalah satu. Dan tentunya masjidnya harus besar gitu. Tapi jika seandainya tidak mencukupi untuk satu kampung adalah satu masjid, maka tidak mengapa ada beberapa masjid. Jadi ada beberapa masjid. Fungsi masjid di dalam Islam itu sangat agung. Salah satu fungsi yang paling besar adalah liikomati sholatil jamaah, yaitu untuk mendirikan sholat berjamaah. Yang kedua adalah liikomati syair Islam, adalah untuk menegakkan syiar Islam. Yang ketiga adalah untuk taklim, untuk belajar. Sebagaimana Nabi SAW mengajari para sahabat di masjid. Dan diantaranya adalah liistima'i kalimatil muslimin, yaitu untuk menyatukan kalimat kaum muslimin. Oleh sebab itu Quran menggambarkan masjid itu dengan dua percontohan. Yang pertama, masjid usisa ala takwa. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Tapi juga ada masjid yang tujuannya adalah litafriki bainal muslimin. Yang tujuannya adalah untuk memecah belah di antara kaum muslimin. Sebagaimana dalam sejarah ada masjid diror yang dibangun oleh orang-orang apa? Munafik. Jadi ada masjid diror yang dibangun oleh orang-orang munafik. Ya. Jadi masjid itu ya dalam satu kampung satu. Ya, seyogianya. Tapi jika memang hari ini tempatnya sempit-sempit itu, masjid itu tidak cukup, kemudian ya mungkin berdekatan ada masjid, tidak mengapa. Dengan syarat apa? Dengan syarat tetap umat Islam menjaga apa? Persatuan, menjaga ukhuwah. Bahkan kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita telah menjelaskan ya, untuk sholat bersama imam walaupun imamnya itu fajir, walaupun imamnya itu imam yang fasik, maka tetap kita wajib untuk berimam bersamanya. Tidak boleh kita mufarokoh, tidak boleh kita menyendiri, tidak boleh kita memisahkan diri. Bahkan para ulama kita juga memfatwakan ala sihati salati khalfal mubtadi ghair mukaffirah. Di mana para ulama ahli sunnah sepakat tentang sahnya salat di belakang ahlu bid'ah selama tidak bid'ahnya menjurus kepada kafir. Jadi salat di belakang ahlu bid'ah itu adalah boleh dan sah gitu. Dan sah. Tidak boleh mufarokoh gitu. Kalau udah ada. Kalau apa udah ada. Dan kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, ya, di negara Islam tentunya masjid itu atas izin amir. Atas izin apa? Amir untuk adanya dan dikelola oleh Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin atau yang mewakilinya, artinya sampai gubernur, bupati, camat gitu ya. Itu aturan-aturan yang mesti di negara Islam seperti itu. Ya, tetapi mungkin seperti di negara kita yang tidak secara utuh menjalankan syariat Islam, maka mungkin terjadi apa yang terjadi seperti kita hari ini melihatnya. Tetapi atas kaum muslimin wajib untuk menjaga persatuan, persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khair. Kembali kami ucapkan untuk satu jawaban dan semoga menjadi pencerahan untuk jamaah kaum muslimin, khususnya bagi penanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dan sebagai penutup, dari Bapak Arif di Singaparna. Ustaz, bagaimana hukumnya kencing bayi di bawah umur 2 tahun, baik yang laki-laki atau perempuan, yang makanannya dan minumannya masih full ASI? Dan kalau anak-anak zaman sekarang ini karena dibiasakan menggunakan Pampers Ustadz, jadi belum bisa atau biasa buang air kecil atau buang air besar di kamar mandi. Adakah Islam mengajarkan cara mendidik anak dalam buang air Ustadz? Syukron jazakumullah khair. Ya. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang benar bahwa air kencing semuanya najis. Termasuk air kencing anak kecil yang makanannya hanya ASI. Akan tetapi syariat memberikan keringanan dalam cara mencucinya. Antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan. Di dalam hadis dikatakan yugsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Di mana Nabi SAW mengatakan dicuci itu termasuk harus digilas bagi kencing anak perempuan dan cukup diciprati ya bagi kencing anak laki-laki. Hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah bahwa kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI itu suci. Tetapi pendapat ini lemah. Pendapat yang hak, pendapat yang kuat, pendapat yang benar bahwa kencing semuanya adalah najis. Baik kencing anak laki-laki atau perempuan, baik yang udah makan ASI, makan selain ASI ataupun yang hanya ASI saja. Tapi syariat itu membedakan antara mencuci anak perempuan dengan mencuci anak laki-laki. Lalu para ulama mengatakan apa hikmahnya Allah dan Rasulnya membedakan antara dua sifat. Jadi membedakan cara mencucinya. Kalau anak perempuan dicuci. Kalau anak laki-laki cukup diciprati. Artinya cukup dicipratkan ke tempat kencingnya. Para ulama mengatakan, karena memang ada perbedaan anak laki-laki dengan anak perempuan. Yang pertama, bahwa kencing perempuan, anak perempuan itu lebih bau dari kencing anak laki-laki. Ya. Jadi secara kaidah yang lebih bau harus lebih kencang gitu, ketimbang yang tidak, baunya berkurang. Dan secara tabiat, kencing perempuan itu lebih bau ketimbang kencing laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu dingin, laki-laki panas. Ya. Sesuatu yang di tempat dingin lebih bau ketimbang di tempat apa? Di tempat panas. Itu dari sisi hikmah penelitiannya. Yang kedua, bahwa kencing anak laki-laki ke banyak tempat, sedangkan kencing perempuan ke satu tempat. Untuk memberikan kemudahan kepada umat, karena tadi dikatakan bahwa asal dalam Islam itu mudah gitu. Maka Islam memberikan kemudahan. Karena anak laki-laki itu banyak tempatnya, maka kalau dicucinya itu lebih berat. Maka syariatnya hanya diciprati saja. Karena Islam dinu yusrun, din yang penuh dengan kemudahan. Maka diberikan kemudahan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kemudian, poin yang terakhir yang perlu disampaikan juga bahwa para ulama menjelaskan tabiat dalam hidupnya. Bahwa tabiat manusia mau urusan agama atau urusan dunia, memilih yang mudah itu lebih tepat untuk dalam penjagaan agama. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau aku diberikan dua hal, selalu aku memilih yang paling mudah selama tidak melanggar syariat. Jadi kita harus membiasakan dalam hidup itu mencari yang mudah gitu. Karena tabiat manusia itu ya kita carinya yang mudah gitu. Dan yang mudah itu lebih akan dijaga gitu. Makanya Nabi SAW ketika beliau ditanya, ayul amal afdal, amal apa yang paling afdal? Nabi SAW tidak mengatakan amal yang paling sulit kamu lakukan. Tapi beliau mengatakan amal yang paling kamu mampu mengkontinyukannya. Tabiatnya, tabiat. Yang bisa dikontinyukan yang mana? Yang mudah. Kalau yang sulit kan jarang orang bisa mengkontinyukan. Ya. Makanya kalau sebisa mungkin kita berikan kemudahan kepada orang. Berikan kemudahan kepada orang. Tapi kalau kita di Indonesia, sebenarnya orang Indonesia itu lembut-lembut. Tapi suka senang membuat orang lain sulit itu. Contoh, intansi. Di berbagai. Kalau orang masuk ke intansi, identik jadi sulit gitu. Kita ngurus perizinan, kita ngurus izin sekolah. Padahal undang-undang di Indonesia, pendidikan itu harus dipermudah. Tapi ketika orang menjabat satu tempat, inginnya menyulitkan orang lain gitu. Dan ini tidak sesuai dengan tabiat agama Islam. Agama Islam itu dalam setiap hal memberikan kemudahan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan aisar kepada umatnya, memberikan pilihan yang termudah bagi umatnya dalam syariatnya, dalam syariatnya. Nah ini tabiat agama kita sehingga para ibu, para bapak, kenapa umat Islam menjadi umat pilihan? Karena umat Islam itu mampu memikul agamanya. Tidak ada syariat yang oleh semua umat ini ditinggalkan. Ya. Yang oleh semua umat ini apa ditinggalkan? Tidak ada. Semua umat Islam mampu memikul agama ini. dan bisa melaksanakan agama ini. Kenapa? Karena syariat Islam itu samaha, sahla, Hanafiyah samha. Nabi SAW pernah ditanya, ayul adyan ahabu ilallah, qala al-hanafiyatu samha. Beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, agama yang mana yang paling dicintai Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, al-hanafiyah samha. Agama yang lurus, yang penuh dengan toleransi. Yang penuh dengan apa? Kemudahan. Dan hadis ini memberikan pelajaran yang sangat agung kepada kita dalam thoriqah mengajar, berdakwah yang penuh kasih sayang kepada orang-orang awam, lemah lembut kepada orang-orang yang jahil. Demikianlah apa yang kita bisa bahas di kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan satu ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.